إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita di dalam agama Islam ini ke dalam satu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang pernah dilalui oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Dan di antara nikmat yang besar pula yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah dengan diutusnya seorang Rasul. Seorang Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesesatan. Dan juga menjaga mereka dari kebinasaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Laqad mannallahu alal mu'minina. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul dari jenis mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya dan juga mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, dari kesyirikan dan juga dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, di mana sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Demikian pula seorang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, di mana Rasul tersebut memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul tersebut merasa berat terhadap apa-apa yang dirasakan berat oleh kalian. Seluruh perkara yang dirasakan berat oleh umatnya. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat pula. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-hanifiyah, agama yang condong kepada tauhid dan juga berpaling dari kesyirikan dan juga merupakan agama yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan agama yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sifat yang berikutnya, harisun alaikum. Rasul tersebut sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, semangat untuk sampai kepada kalian perkara-perkara yang bermanfaat, baik perkara-perkara yang duniawi ataupun yang ukhrawi. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semangat, sehingga la khaira illa dallal ummata alaihi wa la sarra illa hadzarahu minhu. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuki, telah menjelaskan kepada umatnya, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegurnya, telah mengingatkan umat ini dari perkara tersebut. Sehingga seluruh perkara-perkara kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh perkara-perkara yang jelek itu pun sudah diingatkan umat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, meninggalkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan tidaklah satu burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya kepada kami, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad bayyantuhu lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sesuatu yang bisa mendekatkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga yang bisa menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah menjelaskan perkara tersebut kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang sangat penyayang dan pengasih terhadap kaum mukminin, sangat sayang terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat penyayang kepada umatnya sebagai nikmat bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat penyayangnya beliau dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau yang lainnya, tentunya kelaziman beliau akan menjelaskan kepada umat ini perkara-perkara yang mengandung kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan menegur umat ini dari perkara-perkara yang memudaratkan dan juga membahayakan mereka. Tentunya sebesar-besar perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan at-tauhid, perkara-perkara yang bisa mengurangi at-tauhid, dan juga perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid itu sendiri. Demikian pula sebesar-besar perkara yang umat Islam ini ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari bahayanya kesyirikan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, dan juga beliau menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara pintu-pintu celah-celah yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut akan menyeret hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup dari perbuatan ekstrim, perbuatan ghulu terhadap orang-orang saleh, kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dari kalangan para rasul, para nabi dan juga selain mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian karena bisa menyeret hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berhati-hatilah kalian dari yang namanya ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu." Dan disebutkan oleh para ulama, ghulu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan ekstrim yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah mencakup dua makna. Yang pertama adalah al-ghulu fid din, yaitu sikap ekstrim dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun melebihi yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hulunya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasrani, di mana mereka membujang tidak mau menikah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam gereja-gereja mereka, tidak mau keluar bergabung dengan manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka, "Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Kemudian ghulu yang kedua, sikap ekstrim yang kedua adalah ghulu kepada asakhs, yaitu kepada sosok-sosok manusia, kepada tokoh-tokoh, kepada para wali, baik dari kalangan para nabi ataukah para rasul. Yaitu dengan memuji mereka dengan pujian yang berlebihan dan mengangkat mereka melebihi derajat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sikap ghulu yang semacam ini akan membawa mereka untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ghulu yang semacam ini pernah terjadi dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana orang-orang Yahudi mereka menyatakan Uzair ibnullah, bahwasanya Uzair adalah putranya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang Nasrani mereka menyatakan Al-Masihu ibnullah, Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihi salam, itu adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya Isa adalah Thalithu Salasah, salah satu Tuhan dari tiga Tuhan yang mereka yakini. Ataukah bahkan mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Huwallah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sehingga dengan pujian yang berlebihan yang mereka sanjungkan kepada mereka, kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada hamba soleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyeret mereka untuk beribadah kepada mereka, menyembah Nabi Isa alaihi salam, menyembah Uzair. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, melarang umatnya agar umatnya tidak memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mereka memuji Nabi Isa alaihi salam dengan pujian yang berlebihan. Dikatakan oleh mereka bahwasanya Nabi Isa adalah putranya Allah, ataukah Thalithu Salasah, ataukah bahkan mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "adalah seorang hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian aku adalah merupakan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan gulu yang semacam ini. Perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan perbuatan yang sering menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan. Dan juga menjatuhkan mereka dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid. Beliau membawakan satu bab yang beliau berikan judul bab tersebut. Bab anna sababa kufri bani Adam. Watarkihim dinahum huwal wuluwu fis salihin. Kata beliau rahimahullah. Bab. Yaitu sebab yang menjadikan kafirnya bani Adam. Dan juga sebab yang menyebabkan mereka meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah perbuatan gulu. Perbuatan ekstrim. Terhadap orang-orang saleh. Memuji mereka. Menyanjung mereka. Dengan sanjungan yang berlebihan. Mengangkat mereka melebihi derajat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian perkara yang kedua, yang merupakan perkara yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut bisa menyeret untuk beribadah, untuk terjadinya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah meninggikan kuburan, yaitu membangun kuburan lebih tinggi daripada yang lainnya. Dengan dibangunnya kuburan yang lainnya, melebihi batasan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kuburan tersebut akan dianggap sebagai kuburan yang keramat. Yang lama-kelamaan kuburan tersebut akan diibadahi oleh manusia. Karena memiliki keramat tertentu yang dianggap oleh manusia. Oleh karena itulah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Abu Hayyad, beliau menyatakan, qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wala qabran musrafan illa sawaitahu. Kata Abu Hayyad, telah berkata kepadaku Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, aku akan mengutus engkau dengan sesuatu yang aku dahulu pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau meninggalkan satu gambar ataukah patung kecuali engkau mentomesnya, yaitu merusak kepalanya sehingga tidak berbentuk gambar lagi. Dan tidak pula engkau meninggalkan ataukah melewati suatu kuburan yang lebih tinggi daripada kuburan yang lainnya, kecuali engkau meratakannya. Ini perkara yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang ketiga yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, dan juga sholat di sisi kuburan. Karena membangun kuburan sebagai masjid ataukah sholat di sisi kuburan, ini bisa menyeret pelakunya untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perkara yang demikian di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh sahabat yang mulia Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau radhiyallahu anhu mendengar sabda ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihi masajid, ala fala tattakhidul kubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan, baik kuburanku ataukah kuburan yang lainnya, sebagai masjid. Karena sesungguhnya aku melarang hal yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan laha ala wajhi, fa idza tamma biha kasafaha." Faqala wa huwa kadhalik, "La'natullah 'ala al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan secarik kain, dan jika dirasa oleh beliau sesak, maka kain tersebut dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disingkap kembali kain tersebut. Lantas beliau bersabda, dalam kondisi yang semacam itu, kondisi menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan umat Islam ini, yaitu dengan sabdanya, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dalam kondisi hendak wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kaum muslimin, jangan sampai mereka menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid, karena hal tersebut adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, mana ittikhadul quburi masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, ini ada dua makna. Yang pertama adalah salat di samping kuburan, yaitu dengan salat di samping kuburan tersebut, dengan anggapan bahwasanya salat di samping kuburan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal. Maka setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat salat, maka berarti tempat tersebut sudah dijadikan sebagai masjid, walaupun tidak dibangun di atasnya sebuah masjid. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah membangun kuburan tersebut sebuah masjid. Maka baik makna yang pertama ataukah yang kedua, maka ini adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut adalah merupakan syirarul khalqi indallah, termasuk manusia yang jelek, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Ummu Salamah ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبسة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك سرار الخلق عند الله." قد عائشة رضي الله عنها بواسطة أم سلمة menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gereja yang pernah dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah ketika hijrah ke sana, dan juga patung-patung ataukah gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda kepada Ummu Salamah, "Mereka itulah, itu orang-orang Nasrani. Jika meninggal di tengah-tengah mereka orang yang soleh ataukah hamba yang soleh, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Kemudian juga akan mereka gambar orang soleh tersebut, dibikin patung orang tersebut." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika sirarul khalqi indallah." Mereka adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa perkara yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara-perkara tersebut bisa menyeret hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada umat Islam ini. Fanas'ulullah subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqona jami'an wa ayujannibana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.